Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas hambanya demikian banyak, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihingga. Dan kita semuanya meyakini dan merasakan betapa banyak nikmat Allah azza wa jal yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas kita semuanya. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan atas kalian semuanya nikmat-nikmatnya yang zahir atau yang batin. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebesar-besar nikmat yang Allah jalla wa ala berikan kepada seorang hamba adalah Allah subhanahu wa ta'ala hadahum lil Islam, hadahum lil din al-hanif. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba berupa hidayatul Islam, hidayatul iman, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal agama yang mulia ini, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupannya dia mengucapkan raudhitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Dalam kehidupannya dia ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, satu-satunya zat yang dia ibadai, rabbul alamin. Dia ridha Islam sebagai agama yang dia berjalan di atas agama itu, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas setiap hamba. Anhadahum lil iman, anhadahum lil Islam. Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya berupa hidayah iman, hidayah Islam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dan setelah kita mendapatkan hidayah agama ini, maka kita memiliki kewajiban untuk menempuh sebab agar kita senantiasa berada di atas agama ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk istiqamah di atas agama yang mulia ini. Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta nasihat dan bimbingan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, kulli fil Islam, ucapkan untukku, ajarkan untukku dalam agama yang mulia ini, dalam agama Islam, kalimah, bimbingan yang aku tidak akan bertanya kepada yang lain selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di atas agama yang lurus ini. Istiqomahlah di atas Islam. Istiqomahlah kalian di atas agama yang mulia yang Allah limpahkan nikmat agama itu kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, rahiman wa rahimakumullah. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk istiqamah, yakni kita menempuh sebab-sebab untuk kita istiqamah di atas agama ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di majlis yang mulia ini marilah kita melihat betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semuanya untuk seorang hamba berusaha memperbaiki apa yang dia lakukan di atas agama ini. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dia istiqamah di atas agama yang mulia ini. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki agama yang Rasul alaihi salatu wassalam telah berikan atau mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa agama tersebut. Min du'ain Nabi, di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama beliau, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki agama beliau. Dalam keadaan ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang terbaik di dalam memeluk agama Islam ini. Beliau adalah sayyidul mursalin, sayyidu waladi Adam. Beliau adalah orang yang paling mulia dan paling kuat imannya. Beliau adalah sahib al-maqam al-mahmud, orang yang mendapatkan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sahibul wasilah, orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di jannah, derajat yang disebut dengan wasilah. Bersama dengan itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki agama beliau, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama beliau. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki agama. Terlebih kita ma'asyiral muslimin, orang yang demikian jauh dari apa yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang demikian jauh dari apa yang dimiliki oleh ashabur Rasul alaihi salatu wassalam. Kejahilan, ketidaktahuan, kesalahan. Betapa butuhnya kita untuk memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki agama kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara sebab di samping kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memperbaiki agama kita, Nabi alaihi salatu wassalam juga memerintahkan kita untuk menempuh sebab agar agama kita baik dengan kita menuntut ilmu. Agar kita menuntut ilmu, mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidakkah kita mendengar betapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah subhanahu wa ta'ala atau memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Nabi, berdoalah kamu dengan doa ini. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Salah satu sebab agar agama kita baik, salah satu sebab agar kita menjadi orang-orang yang istiqamah di atas agama ini. Al-hirus fi talabil ilmi. Bersemangat di dalam menuntut ilmu agama yang mulia ini. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang ringkas namun demikian dalam, Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan atasnya, yufaqqihu fiddin, niscaya Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyaklah kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam upaya istiqamah di atas agama yang mulia ini. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita. Dan kemudian kita juga menempuh sebab dengan kita berusaha mengenal agama yang mulia ini. Bagaimana kita akan baik di dalam beragama sementara kita tidak belajar? Bagaimana kita bisa baik di dalam berwudu, yang wudu itu adalah bagian dari agama ini, sementara kita tidak belajar bagaimana kita berwudu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali kaum muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit untuk mengingatkan kita semuanya tentang betapa pentingnya kita untuk menempuh asbab agar kita mendapatkan istiqamah di atas agama Islam, yang itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah limpahkan atas kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang menjadikan seorang hamba tidak baik agamanya, kemudian dia sedikit demi sedikit melepaskan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya, adalah seorang menjauh dari menuntut ilmu, menjauh dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari dzikri, yakni Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpaling dari talabul ilmi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia berpaling dari peringatan Allah, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh untuk dia kehidupan yang sempit. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka marilah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam kita membaca Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, menuntut ilmu berapapun usia kita, berapapun umur kita. Ini salah satu hal yang perlu kita ingatkan pula, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada batas waktu untuk kita menuntut ilmu. Sebagian manusia dibisiki oleh syaitan bahwasanya kamu sudah tua, bahwasanya kamu sudah sangat sibuk, bukan lagi saatnya kamu untuk menuntut ilmu. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hajat kita kepada ilmu lebih daripada hajat kita kepada makan dan minum. Bukankah kita setiap hari, setiap saat mencari makan dan minum, yakni mencari rezeki? Lalu bagaimana dengan menuntut ilmu yang itu lebih besar hajat kita kepadanya? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, hajat manusia kepada makan dan kepada makan, hajatul insan ila ta'am, hajat manusia kepada makan sehari sekali atau dua kali, wa hajatul insan ilal ilm, dan hajat manusia kepada ilmu, ka'adadil anfas, sejumlah nafas-nafas yang masih Allah berikan kepada dia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak ada batas umur untuk kita menuntut ilmu dan tidak ada alasan untuk kita berhenti menuntut ilmu karena umur kita yang sudah tua. Bersemangatlah untuk hadir di majelis ilmu, bersemangatlah untuk hadir di majelis-majelis zikir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya mengatakan yang maknanya sungguh adalah para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain ma tafaqahu illa fi kibarihim. Tidaklah para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain mereka menuntut ilmu menjadi orang-orang yang berusaha faqih kecuali di saat mereka sudah tua. Maksudnya ma'asyiral muslimin, banyak di antara para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain tidaklah mereka masuk Islam kecuali sudah berumur dan di saat itulah mereka memulai untuk menuntut ilmu. Namun ma'asyiral muslimin, mereka mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala fi kibarihim, di umur-umur mereka yang sudah tua. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itu pula yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau mendatangi paman beliau Abu Talib yang sudah demikian tua. Dia adalah syekhul qaum, orang yang sudah sangat sangat tua renta, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak putus asa untuk mendatangi pamannya, untuk mendatangi Abu Talib, untuk menyampaikan ilmu agar dia mendapatkan manfaat dan faedah. Meskipun kemudian pamannya mati di atas kekufuran, namun contoh yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwasanya umur yang telah tua tidak menunjukkan bahwasanya kita tidak butuh lagi kepada ilmu. Fajtahidu rahimakumullah, maka bersungguh-sungguhlah rahimani wa rahimakumullah untuk menuntut ilmu, untuk kita mempelajari agama yang mulia ini, agar apa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, agar doa kita ya Allah perbaiki agama kami bukan sekedar doa, namun kita menempuh sebab-sebabnya, menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana dhulamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.